بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. برا بمرساء سنتفي برا الإخوة والأخوات في الله، إن شاء الله تعالى ملم هريني كتاك لنجركان بمبحثن كتاب الوابل الصيب. Pada pekan yang silam kita telah menjelaskan beberapa poin-poin daripada keutamaan zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan sebutkan faedah berikutnya. Kita akan sebutkan poin-poin berikutnya. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan faedah zikrullah as-sabi'atu, yang ketujuh, annahu yajlibur rizqa. Zikrullah tabaraka ta'ala itu akan mendatangkan rezeki. Subhanallah. Dalam surat Nuh, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman atas lisan Nuh, Nuh berkata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka aku berkata, hendaklah kalian memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian ialah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Dia akan menurunkan kepada kalian air hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Dia akan menambahkan bagi kalian harta-harta kalian dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Dia akan menganugerahkan untuk kalian kebun-kebun, dan Dia akan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Maka dalam ayat yang mulia ini, Nuh memerintahkan kaumnya agar memperbanyak zikrullah. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan curahkan untuk mereka rezeki berupa hujan yang banyak, keturunan, harta benda, sawah ladang, sungai-sungai. Subhanallah. Semakin anda memperbanyak zikrullah Jalla wa'ala, semakin Allah lapangkan bagi anda rezeki anda. Al-thaminah, yang kedelapan, annahu yaksu dhakira al-mahabata wal-halawata wal-nadrata. Faedah yang kedelapan, zikrullah, senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan pengaruh kepada orang yang melakukan zikir tersebut, wibawa, dan dia akan merasakan manisnya zikir tersebut, dan akan mendatangkan an-nadrah, kecerahan pada wajahnya. Wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya. Orang yang perbanyak zikrullah, tenang hatinya, tentram hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, subhanallah, hati tenteram, dada lapang, akan membuahkan an-nadarata fil wajah, akan membuahkan cahaya pada wajah. Ketika hatinya tenang, tenteram dengan zikrullah, wajahnya pun akan indah, akan sukacita, karena wajah ini adalah merupakan anggota tubuh yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam hati. Apabila anda marah, hati ini menggerutu, wajah akan tampak padanya kemarahan. Apabila hati anda sedih, wajah akan menggambarkan kesedihan. Apabila hati anda senang, wajah akan menggambarkan kesenangan. Wajah adalah merupakan sarana yang mendeskripsikan kepada orang bagaimana hati anda sebenarnya. Maka orang yang berzikir kepada Allah akan membuat Allah pakaikan baginya pakaian al-mahabah, wibawa. Dan Allah akan berikan kepadanya kenikmatan dengan zikir tersebut. Dan Allah berikan kepadanya kecerahan pada wajah. At-tasi'ah, yang kesembilan, annahu yurithul mahabbatah allati hiya ruhul Islam. Zikrullah ini akan memberikan kepada pelakunya sifat cinta, al-mahabbah, allati hiya ruhul Islam, dia akan menggiring pelakunya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menggiring pelakunya mencintai Allah pula, yang mana cinta ini adalah ruhul Islam, dialah ruh Islam itu sendiri. Wa qutbu ruhuddin, dialah poros dalam agama ini, cinta. Anda banyak berzikir kepada Allah, Allah akan mencintai Anda. Dan Anda memperbanyak zikrullah menunjukkan Anda cintanya. Berkata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Orang yang lagi lagi dalam keadaan galau, dalam keadaan kasmaran, apa yang disebutkannya? Tak lain, tak bukan kecuali kekasih hatinya. Subhanallah. Kadang-kadang dia terbaring, yang terucap adalah kekasih hatinya. Fulan, fulana, fulan, fulana. Itu adalah merupakan ekspresi cinta. Yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Maka hamba yang benar cintanya kepada Allah Jalla fi'ula akan tampak padanya bahwasanya dia senantiasa memperbanyak zikrullah tabarak wa ta'ala. Wa madarus sa'adati wan najat. Dan zikrullah ini akan melahirkan cinta, dan dialah poros agama, dan di atas zikrullah inilah akan dibangun as-sa'adata wan najata. Akan dibangun kebahagiaan dan keselamatan. Selamat dari neraka, selamat dari murka Allah, selamat daripada petaka dan bencana. Subhanallah, bahagia di dunia, bahagia dalam alam barzakh, bahagia dalam alam akhirat. Subhanallah. Ini buah daripada zikrullah tabaraka taala. Sehingga berkata para ulama-ulama kita, inna sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang perkataan gurunya Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dalam dunia ini ada surga, yang tak pernah masuk ke dalamnya tak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Ibnu Qayyim menyebutkan tafsiran gurunya tentang surga dunia adalah surga kenikmatan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Waqad ja'ala Allah li kulli syai'in sababa, dan Allah telah mengatur segala sesuatu harus ada sebabnya, muncul akibatnya. Allah telah mengatur semua ada sebab dan ada akibat. Jika Anda ingin berbahagia, jika Anda ingin beruntung, maka ya upayakanlah memperbanyak zikrullah tabaraka ta'ala. Allah telah menjadikan zikrullah sebagai sebab kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan. Wa ja'ala sabab al-mahabbati dawama dzikri. Allah menjadikan sebab Allah mencintai hamba adalah tatkala hamba senantiasa berzikir kepadanya. Faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jal, barang siapa ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, falyalhaj bidzikri, hendaklah senantiasa lidahnya tak pernah putus berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Zikrullah amalan yang paling gampang, paling mudah, yang paling dahsyat keutamaannya. Zikrullah lebih utama daripada seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memerangi musuhnya, dia penggal kepala musuhnya, kepala dia dipenggal musuhnya. Lebih utama zikrullah jalla wa'ala. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam hadis Nabi yang mulia sasam sebelumnya. Dan dialah ibadah yang tak pernah putus sampai hari akhirat. Semua aktivitas ibadah berhenti di dunia ini. Ketika Anda mati, tak ada lagi solat, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada sedekah, mati, selesai semua ibadah. Kecuali zikrullah. Zikrullah tak akan pernah mati, berhenti sampai Anda masuk surga. Kata Nabi, wa yulhamu tasbih. Ahli surga itu Allah berikan ilham untuk senantiasa bertasbih. Subhanallah. Kama yulhamu nafas, sebagaimana kita Allah berikan insting untuk bernafas tak pernah putus, demikian ahli surga tak pernah putus daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala macam syariat agama ini Allah perintahkan untuk membangun zikrullah jalla wal haji, untuk zikrullah Ya. Salat untuk zikrullah. Aqimus salata li dzikri, tegakkan salat untuk berzikir kepada-Ku. Puasa untuk zikrullah. Semua aktivitas ibadah. Menyembelih sembelihan untuk zikrullah. Kata Allah, "Wa liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Hendaklah mereka berzikir kepada Allah atas karunia Allah berikan kepada mereka berupa sembelihan daripada binatang ternak. Subhanallah. Faman arada an yanala mahabbatullah falyalhaj bidzikrih, yang ingin mendapatkan memperoleh kecintaan Allah hendaklah senantiasa basahi lidahnya dengan zikrullah. Fa innahu ad-darsu wal mudzakarah kama annahu babul ilmi fadzikru babul mahabbah. Sesungguhnya zikir ibarat yakni seseorang yang mengulangi pelajarannya terus-menerus. Sebagaimana mengulangi pelajaran adalah merupakan pintu ilmu, fadzikru babul mahabbah. Demikian pula mengulang-ulangi zikrullah pintu memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu pintunya adalah murajaah, mudarasah, terus mengulang-ulangi. Anda akan melihat orang-orang menjadi pakar dalam satu ilmu pengetahuan karena terus dia ulang-ulangi. Itulah pintu ilmu. Adapun pintu mahabbatullah, pintu meraih kecintaan Allah adalah zikrullah tabaraka taala. وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. Ya. Maka hakikatnya zikrullah adalah pintu memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dialah syariat Allah yang paling agung, dan dialah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Adapun yang ke-10 al-ashirah, apa keutama zikrullah? العاشرة أنه يورث المراقبة. ذكر الله عز وجل akan senantiasa menggiring hamba untuk merasa senantiasa di bawah pantauan Allah. Dan inilah merupakan ihsan. Kita salat merasa dipantau Allah. Kita meninggalkan maksiat merasa dipantau Allah. Kita malu kepada Allah. Subhanallah. Ya. Maka zikrullah akan memberikan kepada pelakunya al-muraqabah, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Dengan itulah Allah akan memasukkan hamba tersebut kepada pintu agama tertinggi, namanya pintu ihsan. Agama tiga tingkatan, pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan adalah tingkat tertinggi dalam segala macam bentuk amalan iman dan Islam. Dialah ihsan. Orang sholat berbeda-beda satu sama lain, meskipun sama-sama sholat. Yang membedakan adalah tingkat ihsannya, tingkat imannya. Ihsan adalah merupakan derajat tertinggi yang sempurna ketika seorang beribadah merasa benar-benar Allah sedang melihatnya. Merasa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. فيعبد الله كأنه يراه, sehingga dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان. Adapun orang yang banyak lalainya takkan mungkin mencapai derajat ihsan, banyak lengahnya, kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang berzikir sebagaimana orang munafik, kata Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang dia tidak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai mengingat Allah, dia tak akan mungkin mencapai derajat tertinggi dalam agama yang namanya derajat ihsan. Kama la sabila lil qa'idi ila al-wusul ila al-bait, sebagaimana orang yang duduk-duduk saja di rumah tak akan mungkin dia sampai ke rumah. Sebagaimana orang duduk-duduk saja di jalan, tidak berdiri, tidak berjalan, takkan mungkin sampai di rumah. Kalau dia mau sampai ke rumah, harus berdiri, berjalan menuju rumah. Kalau orang mau mencapai derajat ihsan, harus berusaha memperbanyak zikrullah tabaraka taala. Yang ke-11, annahu yurithul inabah. Zikrullah azza wa jalla akan memberikan pelakunya al-inabah, sifat untuk senantiasa kembali kepada Allah, wahyir rujuu ilallah azza jalla. Orang yang banyak berzikir kepada Allah selalu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah jalla wa ala. Alangkah banyaknya masalah dunia, alangkah banyaknya problem hidup Sekiranya hamba tak punya pegangan yang kuat Allah Jalla wa'ala, tak senantiasa kembali kepada Allah, alangkah mudahnya dia dalam keadaan galau, futur, meninggalkan ketaatan, dalam gelimang maksiat, putus asa kepada rahmat Allah, dan seterusnya. فَمَتَا أَكْثَرَ الرُّجُعَ إِلَيْهِ بِذِكْرِهِ, tatkala hamba senantiasa kembali kepada Allah dengan mengingatnya, أَوْرَثَهُ ذَلِكَ رُجُعُهُ بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ فَيَبْقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَفْزَعَهُ وَمَلْجَعَهُ. Dengan merujuknya dia kepada Allah, merujuknya dengan hatinya kepada Allah SWT selalu dalam segala keadaan, maka Allah lah menjadi tempat sandarannya, Allah lah menjadi tempat perlindungannya, tempat aman daripada ketakutannya. وَمَلَاذَهُ مَعَاذَهُ, dialah tempat perlindungan hamba, tempat bergantung hamba. وَقِبْلَةَ قَلْبِهِ, jadilah Allah kiblat hatinya, selalu dihadapkan hatinya kepada Allah. وَمَحْرَبَهُ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَالْبَلَايَ, dan jadilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat pelariannya ketika datang kepadanya berbagai macam mara bahaya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, athaniya ta'ashrah, adapun yang ke-12, annahu yurithul qurba minhu, zikrullah akan membuat hamba dekat kepada Allah jalla wa'ala. Fa'ala qadri zikrihi lillahi azza wa jalla yakunu qurbahu minhu, maka hamba itu akan menjadi dekat dengan Allah SWT. Sebanyak apa zikirnya kepada Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin dekat kepada Allah SWT dengan berbagai macam zikir-zikir yang mampu dia lakukan. Ada zikir dalam bentuk tasbih, tahlil, takbir, tahmid, hawqalah. Ada zikir dalam menimba ilmu syarak, bagian daripada zikrullah. Ada zikir membaca Quran, ya, dan seterusnya. Semakin banyak frekuensi zikirnya kepada Allah, semakin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu ba'dahu minhu, dan sedahsyat apa kelalaiannya daripada zikrullah, tak ingat Allah, jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pulalah jauhnya daripada Allah jalla wa ala. Ketika datang kepadanya musibah, dia jauh daripada Allah. Tak ada tempat kembalinya, stres, putus asa, bunuh diri, dan semacamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, yang ke-13, dan ini adalah poin yang terakhir pada malam hari ini, berhubung waktu telah mendekat kepada Isya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan lain. Yang ke-13, annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah, akan membukakan bagi hamba pintu yang luas daripada pintu-pintu ma'rifat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama akthara min adh-dhikri izdada min al-ma'rifah, semakin tinggi tingkat zikirnya kepada Allah, semakin dahsyat pula ma'rifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Karena itulah ahli al-ma'rifah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melazimkan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Yang paling mengenal Allah adalah para nabi. Mereka yang paling banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah para nabi adalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, daripada siddiqin, syuhada, maupun salihin. Maka apabila anda ingin dibukakan Allah subhanahu wa ta'ala hati anda untuk memiliki ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jalannya adalah dengan perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah materi kita yang kita sampaikan pada malam hari ini. Adapun berikutnya kita akan melihat soal yang sampai kepada kita. Aduh Ustaz, ya, saya mau bertanya, membiarkan istri bekerja di luar yang bercampur baur dengan laki-laki, sedangkan suami masih sanggup memberi nafkah, apakah termasuk dayuth ya Ustaz? Jazakallah khairan. Pada prinsipnya Islam memuliakan wanita. Di antara bentuk wanita adalah mereka tidak diwajibkan mencari nafkah. Mencari nafkah adalah kewajiban suami. Dengan itulah Allah angkat suami. Maka suami yang tidak menjalankan fungsinya, memberikan nafkah kepada istrinya, bukanlah suami ideal. Dan dalam kehidupan sehari-hari, realita kehidupan suami yang tak bertanggung jawab kepada istrinya akan disepelekan oleh sang istri, dilecehkan oleh sang istri. Maka Anda jika ingin menjadi suami teladan yang diikuti oleh istri Anda, dipatuhi, maka hendaklah Anda benar-benar berupaya mengayominya, berupaya menafkahinya. Ketika istri membantu suami bekerja, boleh, ya, selama tidak melanggar batasan-batasan syariat. Apabila pekerjaan yang bercampur paut dengan pria dan semacamnya, istri fitrahnya sebagai wanita dan seterusnya, maka dalam hal itu dia tercela dan dilarang, dan suami wajib melarangnya. Ya, para wanita-wanita di masa Nabi SAW, mereka membantu suami-suami mereka. Asma binti Abu Bakar Siddiq pernah berjumpa dengan rombongan Nabi ketika dia pulang ke suatu tempat, ya, ketika dia sedang membawa rumputan untuk makan kuda-kuda Zubair bin Awam, suaminya. Berjumpa dengan Nabi, dia sedang menjunjung di atas kepalanya apa, rumput-rumput untuk makanan kuda-kuda Zubair. Dan ini menunjukkan mereka membantu suami mereka. Tapi hanyalah sekedar membantu, bukan mereka yang jadi tulang punggung dalam kehidupan. Subhanallah. Suami yang menjadi, yang menjadikan istrinya sebagai tulang punggung kehidupan dalam suami yang zalim, akan bertanggung jawab di hari kiamat insyaAllah ta'ala. Siap-siaplah dia menunggu pertanggungjawaban, dan Allah akan pasti menanyakannya di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kena ada pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan dengan apa yang dipimpinnya, bagaimana dia memimpin. Pertanyaan terakhir pada malam hari ini, Ustaz, bagaimanakah fikih ringkas untuk mengurus jenazah yang meninggal karena taun atau wabah sesuai sunnah? Ya. Adapun taun tidaklah sama dengan corona yang datang melanda kita dewasa ini. Ya. Corona tak sama dengan taun, berbeda. Ya, walaupun dalam sisi luarnya dia begitu dahsyatnya, miripnya, ya, tapi tak sama. Oleh karena itu, ya, dalam menyelenggarakan jenazah orang-orang yang wafat karena penyakit corona ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa kesempatan silam, Allah mengatakan fattaqullah masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Bila bisa dia dibungkus dengan plastik yang membuat bakterinya tak membuat virusnya tak menyebar, dibungkus dengan plastik, dimasukkan ke dalam peti, ya, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Bila tak mungkin mengkafaninya dengan kain, balutlah dengan plastik. Jika tak mungkin memandikannya, tak usah dimandikan. Jika tak mungkin mentayamumkannya, tak usah ditayamumkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu." Tak mampu kita mandikannya, gugur. Tak mampu mentayamumkannya, gugur. Ya, tak mampu kita untuk mengkafaninya, gugur. Ya. Oleh karena itu, cukup, ya, dibungkus dengan plastik, ya, kemudian dimasukkan ke dalam peti, setelah itu disolatkan dan dikuburkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.